aku cinta mati. Seluruh hidup dan matiku berikan hanya padamu. Jika nanti cinta pun harus terpisah, biar mati memisahkan cinta kita. Aku tak akan bisa hidup tanpamu di sisiku, karena aku telah bersumpah kan menjagamu seumur hidupku. Kaulah cinta dan nafasku, kaulah hidup dan matiku. Akan ku serahkan semuanya padamu. Cinta kita di dunia, kaulah cinta dan nafasku, kaulah hidup dan matiku. Akan ku serahkan semuanya pada ku serah.